نعبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 85 ya. Majun. Betul. Majun. Apple majun. Akbar, majun. 6. Halaman 85 di matan yang baru. Rimit li hada yantafi'. Nah. Ya, tafadhal. Dibaca di sini. Ya, saya entok. Wa fi mithli hadha yanfi'u bi riwayati al-majhuli wa sayyi'u. Wa bi riwayati al-majhuli wa sayyi'i. Wa sayyi'i al-hifdhi wa bil hadith al-mursali wa nahwi dhalika. Wa li hadha kana ilmu tubuhna misra hadil ahadisi misra hadil ahadisi wa yakuluna innahu yasluhu li syawahidi wal i'tibari ma la yasluhu li ghairihi. Qala Ahmadu qad aktubu haditha rajuli li'tibarihi li'a'tabirahu wa mislu dhalika bi Abdillah ibn Luhai'ata Lahi'ata bi Abdillah ibn Lahi'ata qadi Misrin fa innahu qadi Misra fa innahu kana min aktsarin nasi haditsan wa min khiyarin nasi walakin bisababi ihtiraqi kutubihi wa qafi haditsihi al-mutaakhiri wa latun fasara ya'tabiru bi ya'tabaru Fasara yu'tabaru bidhalika wa yustashhadu bihi. Nah, saya perhatikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala, wa bimithli hada yantafi'u biriwayatil majhuli wa sayyi'il hifdhi. Ini masih terkait tentang matan sebelumnya ya. Ketika ijma' terhadap kevalidan sebuah hadis, sebuah khabar itu berkonsekuensi terhadap kepastiannya. Maka timbangannya mengacu kepada ijma' ahli hadis. Seperti ijma'nya terhadap suatu hukum yang mengacu pada ijma' ahli ilmu tentang perintah, larangan, dan kebolehan. Atau di matan sebelumnya juga disebutkan maksudnya banyaknya jalur periwayatan serta tidak adanya saling kesepakatan yang mengetahui itu akan berkonsekuensi meniscayakan keyakinan terhadap isi pesan yang diriwayatkan. Namun informasi ini hanya digunakan dalam ilmu para ahli periwayat. Ya. Maka kemudian Syekhul Islam di matan ini menyebutkan. Fi mithli hadha yantafi'u bi riwayatil majhuli wa sayyi'il hifdhi. Maka kalau dalam seperti ini, yaitu dalam kasus tafsir seperti ini, maka boleh, artinya bermanfaat juga boleh memanfaatkan riwayat majhul. Ya, riwayat dari perawi yang majhul atau riwayat dari perawi yang sayyi'il hifdh, yang jelek hafalannya. Wa bil hadis ar-mursali wa nahwi dzalik, dan juga berdalil dengan hadis mursal dan selainnya. Kenapa demikian? Lihada kana ahlul ilmi yaktubuna misla hadil ahadis. Karena itulah para ahli ilmu mencatat hadis-hadis seperti ini. Wa yakulun, dan mereka menyatakan. Innahu yasruhu li syawahid wali'tibar ma la yasruhu li ghairi. Bahwa hadis ini layak dijadikan sebagai syawahid, sebagai pendukung pertimbangan oleh tibar, dan sebagai acuan mala yasluhu li ghairi. dapat dijadikan sebagai syawahid dan juga dapat dijadikan sebagai i'tibar, timbangan, acuan terhadap hadis-hadis yang tidak pantas bagi yang lain, yang tidak layak bagi yang lain. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, qad aktubu hadis ar-rajuli li'atabirahu. Kata Imam Ahmad, saya menulis hadis, saya mencatat hadis, sering mencatat hadis, ya, hadis seseorang sebagai bahan pertimbangan supaya saya menjadikannya acuannya. Supaya jadi pertimbangan aja, li'atabirahu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh, ya, maknanya. Wa mamislu dzalika bi Abdullah bin Lahiyah. Semisal hal ini pada kasus Abdullah bin Lahiyah qadi Misr. Maka beliau adalah kana min aktsari nasi hadisan. Bahwasanya Ibnu Lahiyah ini adalah orang yang paling, termasuk di antara orang yang paling banyak hadisnya. Ya, akin bisababi ihtiraqi kutubih. Namun disebabkan kitab-kitab hadisnya terbakar, catatan-catatan hadis dia terbakar. Ya, berarti dia ini dobat-dobat, bukan dobat sadar, tapi dobtul kitab. Namun waqa'a fi hadisihim al-muta'akhiri, maka terjadilah pada hadis-hadis yang belakangan setelah kitabnya terbakar ghalatun, kekeliruan. Ya, fa sara yu'tabaru bidzalika wa yustashhadu bihi. Ya. Maka meskipun demikian, yu'tabaru bidzalik, hadisnya tetap dijadikan acuan, dijadikan ya, pertimbangan, wa yustashhadu bihi. Ya, dan boleh di jadikan dalil. Nah, ya, just dibaca Mas Ento syarahnya. Walihada. Walihada Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah. Yaksuru Imam Ahmad. Yaksuru al Imam Ahmad. Yaksuru al Imam Ahmad min al riwayati anhu fil musnadi kasiron jidan. Lakinna Abdullah ibn Lahi'ata hadza min ulima annahu sami'a minhu qabla ihtiraqi kutubihi kana hujjatan. Wa man ulima annahu sami'a minhu ba'da dhalika kana mashkukan fihi wa ghayra mawsukin bihi. Li'annahu rahimahullah ikhtalafat haluhu ba'da ihtiraqi kutubihi. Wa idza syakakna hal huwa mimman sami'a minhu qabla aw ba'da. Qablu wa ba'du. Bainana natawaqqafu fihi biduni an narjiha. An nurajjiha. An nurajjiha. Lakinnal qismatsani narajjiha. Rajjaha yurajjihu. Gitu. Lakinnal qismatsani nurajjihu annahu khata'un. Ah, dari tadi narjah. Nurajjih. Rajjaha yurajjihu tarjihan. Baik, nah, kata Syekh Al-Utsaimin, perhatikan. Walihada Abdullah ibn Lahiyah. Ya, oleh karena itulah Abdullah ibn Lahiyah, beliau ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu sering, banyak sekali meriwayatkan dari beliau, dari ibn Lahiyah ini, di dalam musnadnya kathiran jiddan, sangat banyak sekali. Lakin Abdullah ibn Lahiyata hada man ulima annahu sami'a minhu qabla firaqi kutubih kana hujjatan. Namun di sini yang mesti dijadikan catatan dan perlu diwaspadai, perawi yang dia diketahui, ya, yang dia diketahui man ulima annahu sami'a minhu, bahwa perawi yang mendengar dari Abdullah ibn Lahiyah qabla firaqi kutubih, sebelum terbakarnya buku-buku dia, maka itu adalah hujjah. Ya, itu adalah hujjah. Wa man ulima, dan siapa yang diketahui perawi annahu sami'a minhu ba'da dhalik, ya yang dia mendengar hadis dari Ibnu Lahiyah setelah kitabnya terbakar, karena masykukan fihi, maka perawi tersebut diragukan. Ya, diragukan kesahihannya. Ghairu mawsuqin bihi, tidak mawsuq lagi. Tidak dipercaya lagi. Tidak sikoh lagi. Kenapa? Li'annahu rahimahullah, karena Abdullah bin Lahiyah, seorang rajul yang soleh, qadi Mesir, ikhtalafat haluhu. Ya, kondisi dia sudah berubah, sudah berbeda. Ya, ba'da ihtiraqi kutubih, setelah terbakar kitabnya. Karena dia memang ya, sikoh, dia soduk, dia punya sifat adalah. Ya, namun dia dobatnya bukan dobtul sadr, bukan dobtul sadr, yang hafalan dia yang kuat. Tapi dobtul kitab. Ya, sama dobtul sadr pun terkadang keadaannya berubah, misalkan di akhir hayatnya dia mulai pikun. Menjelang kematiannya dia pikun, menyampaikan riwayat di waktu demikian. Nah, ini maka perawinya tersebut karena masykukan ghairu mawsuqin bih. Begitu. Wa idza syakakna hal huwa mimman sami'a minhu qablu aw ba'du, apabila kita ragu apakah perawi tadi mendengar dari Ibnu Lahiyah itu qablu mabni ala dom. Ini domahnya ini pengganti dari mudhofun ilaih. Ya, aslinya qabla ihtiraqi kutubih, ba'da ihtiraqi kutubih. Nah, itu maksudnya. Maka mudhofun ilaihnya dihadaf, maka digantikan domma. Jadi dia mabni ala dom. Jadi jangan heran lagi min qablu. Min ba'du, amma ba'du. Ya, berarti amma ba'da asna'i, amma ba'da as-shalah asna wa shalah wa salati ala nabi, begitu maksudnya. Ya, min qablu kada wa kada, semua yang mudhofun ilaihnya itu kada wa kada dihadap, ganti domma. Mabni ala dom. Jangan heran lagi, kenapa sih mengkoblu? Nah, sebagian ikhwah masih nanya juga. Mengkoblu kok bisa majrur pakai doma? Berarti tidak diperhatikan ketika dijelaskan hal ini. Ya, taib. Fa innana natawaqqafu fihi biduni nurajjihin. Ya. Nah, kalau memang dia kita ragu ini, kata Syekh Al-Utsaimin, apakah dia menerima hadis dari Ibnu Lahiyah sebelum atau sesudah kitabnya terbakar, maka kita natawakkaf. Ya, maka kita di sini maksudnya kita abstain, kita menangguhkan ya untuk menerima atau kita menolak hadisnya tadi, fihi pada hadis dia tadi, biduni an nurajjiha. Ya, tanpa kita tarjih mana yang benar ini. Lakinnal kisma asaniya nurajjihu annahu akhta'. Ya. Namun pada kasus yang kedua, hadis yang diriwayatkan setelah musibah kebakaran rumahnya Ibnu Lahiyah, baru kita rojikan bahwa dia hadis ini keliru. Sudah bisa dipahami? Ya. Nah. Sekarang saya full. Baca matanya dulu pun. Qala al-Majid rahimahullah katsiran ma yaqtadi wa laitu bin Sa'din wa laitu hujjatun sabatun imamun. Nah, berikutnya. Ini dulu ya, sabar dulu. Kita baca di matan dulu. Wa katsiran. Ya. Kita baca matanya dulu. Dan sering sekali ya. Dan banyak sekali hadis-hadis Ibnu Lahiyah ini ya yang dibarengi, diiringi. Hadis Ibnu Lahiyah maksudnya diriwayatkan bersama dengan hadis Al-Lais bin Sa'ad. Al-Lais sendiri adalah seorang periwayat perawi. Beliau ada seorang perawi yang hujjah, yang beliau adalah hujjah, sabat, kokoh. ya kokoh, imamnya Mesir, yang dikatakan oleh para ulama Al-Lais bin Sa'ad itu hadisnya ya, lebih kuat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namun sedikitnya para murid-murid beliau yang menyebarkan madhab beliau, berbeda dengan banyaknya para murid-murid ashab yang meriwayatkan madhab dari para imam-imam, semisal Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Lais sedikit yang meriwayatkan darinya, padahal dia adalah imam, hujjah, sabat. Nah, jadi di sini kebanyakan hadis Ibnu Laiah diriwayatkan bersama dengan hadis Lais bin Sa'ad. Ya. Nah, bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya. Baik, lanjut Saiful. Nah, summa qala syaikh, qala syaikh, yataru al-muallifu rahimahullahu anna imam Ahmad yaqulu qad aktubu hadith ar-rajuli fa'tabirahu wa laysa ma'nan di a'tabirahu ahtaju bi lakin lakinil ma'na annani atubu lahu syawahida wa mutaba'atin wa li hadza qala ibnu hajarin hamzah wasal qala ibnu hajarin fin nakhbati fin nukhbah nukhbatul fikar bukunya fin nukhbati syarahnya apa syarah dari nukhbatul fikar ibnu hajar juga ini kan ibnu hajar syarahnya apa antum baru kenalnya baik kuniah aja sih baru belajar baikunia. Nanti insya Allah kita pelajari baca nukhbah dan syarahnya dari Ibnu Hajar sendiri, yaitu Nuzhatun Nadhar, syarah dari Nukhbatul Fikah. Nah, terus Wa tatabi'u turuqi. Mana huruf nun? Gak ada kan huruf nunnya. Tatabbu' menelusuri ya. Ayo, wa tatabbu'u turuqi. Ribet amat ya ribetnya. Tatatatat apa? Tatabok gitu. Dzalika yusamma al-i'tibaru. Asyahidu wa al-i'tibaru. Fahuna syahidun wa mutaba'un. Wa mutabi'un. Mutabi'un. Fasyahidu ayatiya haditha mustaqil. Ayatiya hadithun mustaqillun bi ghairi hadza sanadi yakunu syahidan lil hadits allazi nahnu natlubu lahu ma yu'ayyiduhu wal mutaba'atu takunu fi sanadi bi ma'na anna ar-rawiya yajidu mutabi'an lahu fil hadits an hadha ar-rajul ath-thiqati falaw rawa insanun ghayru thiqatin an az-zuhri masalan wa zuhri thiqatun rawa anhu insanun ghayru thiqatin fa nahtaju an nara ahadan tabi'an hadha ar-rawi an az-zuhri fi riwayatihi an az-zuhri fa idza wajadna mutabi'an qawiyun fil hadith fil mahdi qawiyya fil hadithi qawiyya al haditha al hadithu terus aw masalan najidu hadithan akhara min tariqin akhara ghayra tariqi az-zuhri yashhadu li hadzal hadithi fa yusamma hadza syahidan wa tatabbu'na ribet amat dari tatabbu yang tasdid itu huruf ba tatabbu'na tituruqi li ajli wujudi mutabi'in aw syahidin yusamma al-i'tibaru wa hadha ma'na qawli al-imami Ahmad li'a'tabirahu ay li ajli an anzura hal lahu mayutabi'uhu awlahu hadithun syahidun. Nah, udah. Nah, udah. Baik. Ngerti sini? Nah, kalau ngerti ya udah, usah terjemahin. Masyaallah. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, dzakara al-mu'allif rahimallah, maka di sini Ibnu Taimiyah menyebutkan annal Imam Ahmad, annal Imam Ahmad yaqulu qad aktubu haditsa ar-rajuli, haditsa ar-rajuli li'atabirahu. Itu yang tadi, ini di matan ya. Di matan yang tadi dibaca Masyanto. Saya mencatat hadis seseorang itu untuk saya jadikan pertimbangan. Ya. Walaisa makna li'atabirahu ahtajju bihi. Nah, bukanlah makna pernyataan Imam Ahmad saya mencatat hadis seseorang li'atabirahu supaya saya jadikan pertimbangan, bukannya maksudnya saya mau berhujah dengannya, tidak. Saya mau berhujah dengan hadis tersebut, lakinnal makna annani atlubu lahu syawahida wa mutaba'atin. Nah, ini maknanya. Ya, namun maknanya aku akan mencarikan hadis yang mendukung dan menguatkannya. Ada mutaba'atnya. Ya. Nah, itu kalau di buku Nuzhatun Nadhar disebutkan tuh perbedaan antara syawahid dan mutaba'ah. Nah, kemudian walihada qala Ibnu Hajarin fi Nukhbah. Oleh karena itulah Ibnu Hajar berkata dalam Nukhbah, An-Nukhbah, Nukhbatul Fikar, ya, tatabbu'ut turuq lidzalika yusamma 'ala i'tibar. Ya, tatabbu' menelusuri, meneliti beberapa jalur periwayatan itu untuk menguatkan, ya, satu hadis disebut namanya i'tibar. Menelusuri, meneliti beberapa jalur periwayatan untuk menguatkan satu hadis dinamakan sebagai i'tibar. Nah, i'tibar ini yang jadi masdar dari li'atabirahu. Ya. Maka wasyawahid huwa al-i'tibar. Ya. Maka syawahid, jadi maksudnya definisi syawahid di sini itulah i'tibar. Itulah i'tibar. Wa huna syahidun wa mutabi'un. Ya, maka di sini ada yang namanya syahid, ada yang namanya mutabi'. Ada yang namanya syahid, ada yang namanya mutabi'. Nah, sekarang Syekh menjelaskan. Ya, fa syahid ayati haditsun mustaqilun bi ghairi hadis sanadi. Yang namanya syahid, hadis, ada hadis yang, ada hadis yang lain yang datang. Ya, yang mustaqil, yang tersendiri. Ya, selain dengan sanad yang hadis yang tadi. Yakunu syahidan lil hadis alladhi nahnu natlubu lahu ma yu'ayyidu. Ya, maka hadis ini menjadi syahid. Nah, menjadi syahid ini kadang-kadang enggak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Nah, ya, ini istilah ya. Jadi kita langsung paham gitu. Ya, mutabadir ya. Di benak kepala kita kalau kita sudah pahami definisinya secara ilmu mustalah, maka langsung kita paham. Nanti ketukar definisi Indonesianya, penguat, pengapa lagi, terketukar sama mutaba'ah definisinya. Ya pokoknya dipahami ya. Ya. Jadi perbedaan antara syahid dan mutabi'. Syahid yaitu misalkan ini Imam Ahmad ya. Memeriwayatkan, mencatat sebuah hadis. Kata Imam Ahmad, ya, li'atabirahu, supaya saya i'tabirahu. Apa maksudnya? Bukan maksudnya saya berhujah dengannya. Saya akan mencari syawahid untuknya dan mutaba'at. Mencari syawahid, hadis yang lain. Hadis yang lain. Kalau bahasa kita mungkin bisa disamain penguat-penguat lah. Syawahid, syahid ya. Ini enggak bisa diterjemahin kadang-kadang. Ya. Nah, yang mempelajarinya langsung memahaminya, fitihin. Ya, di benak. Taib. Mana tadi? Maka syahid itu adalah hadis, sebuah hadis yang lain yang mustaqil, yang sendiri, yang berbeda dengan hadis yang tadi, yang berbeda dengan sanad yang tadi, dia datang, terdapat. Yakunu syahidan lil hadis, maka hadis tersebut menjadi syahid, ya, menjadi syahid dari hadis yang natlubu lahu ma yu'ayyiduh. Ya, menjadi syahid, ya, menjadi penguat tentang hadis yang sedang kita cari, dan ini akan menguatkannya. Ya, ini akan menguatkannya. Kemudian sekarang wal mutabi wal mutabiat, sedangkan mutabi ya takunu fi sanad, bermakna anna rawiya yajidu mutabi'an lahu fil hadis an hadha ar-rajuli as-siqati. Sedangkan mutabi' itu ya, terkait dengan sanad, ya, terkait dengan sanad, yang maknanya seorang perawi, ya, dia mendapatkan, menemukan, ya, mutabi', ya, suatu hadis, ya, dari perawi yang siqah. Falau rawa insanun ghairu siqatin, misalkan seandainya ada seorang yang tidak siqah, dia meriwayatkan dari Az-Zuhri masalan, sedangkan Az-Zuhri beliau adalah imam siqah, Az-Zuhri sendiri siqah. Ya, warawa anhu insanun ghairu siqatin, sedangkan ada orang lain yang tidak siqah meriwayatkan dari Az-Zuhri. Nah, yang pertama siqah meriwayatkan dari Az-Zuhri, yang kedua enggak siqah meriwayatkan juga dari Az-Zuhri. Sudah? Ya. Maka fanahtaju an nara ahadan taba'a hadar rawi. Ya. Maka kita memerlukan perawi yang lain. Ya. Memerlukan perawi yang lain yang juga meriwayatkan yang sama, ya, dari ya, Az-Zuhri. Mana lagi tadi? Fi riwayatihi an Az-Zuhri, dalam riwayatnya dari Al-Imam Az-Zuhri. Fa idza wajadna mutabi'an qawiyal hadis. Nah, apabila kita mendapatkan mutabi', maka hadisnya menjadi kuat. Aw masalan najidu hadisan akhara. Atau misal kita juga mendapatkan hadis yang lain min tariqin akhara. Ya, dari jalur yang lain. Ya, dari jalur yang lain selain dari jalur Zuhri. Selain dari jalur riwayat Zuhri yang menguatkan, yang yashhadu li hadal hadis, yang menguatkan hadis tersebut, nah ini dinamakan syahidan. Wa tatabbu'una li tariqi li ajli wujudi mutabi'in aw syahidin yusamma al-i'tibar. Ya, sedangkan proses penelitian kita untuk melacak ada tidaknya mutabi' atau syahid hadis tersebut, itu prosesnya namanya i'tibar. Wa hadha ma'na qaulil Imam Ahmad, inilah makna ucapan Imam Ahmad, la a'tabirahu ai li ajri an anzura hal lahu man yutabi'uhu aw lahu hadisun syahidun. Maksudnya apa? Maksudnya supaya, karena saya ingin melihat, ya, ingin afwan, ingin mencermati, karena kalau melihat itu anzuru ila, ini enggak ada ilanya, saya ingin mencermati apakah ada periwayat yang mengikuti hadis tersebut atau apakah ia memiliki hadis lain sebagai syahid. Nah, bisa dipahami sini? Nah, kalau ada riwayat yang lain namanya punya syahid. Nah, ada perawi yang lain namanya punya mutaba'ah. Nah, sudah? Baik. Sekarang kita pindah ke matan berikutnya. Nah, ya, coba bisa baca. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa kama annahum yastashhiduna yastashhaduna wa kama annahum yastashhaduna wa yu'tabaruna bi hadithi alladhi fihi su' wa yu'tabarun ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها فيسمون هذا علم إلى الحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطه ini fi'il apa isim rawahu thiqatun dhabitun wa ghalita fihi fi'il terus ghalita fihi wa ghalatuhu fihi urifa imma bisababin dhahirin kama arafu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymunata wa huwa halalun wa annahu shalla fil baiti rakataini wa ja'alu riwayat ibn Abbas li tazawwujiha wa huwa muharramun wa huwa muharramun wa likaunihi lam yasil mimma waqa'a fihi al walatu wa kadhalika annahu tamara itu jama dari umroh. Nah, kalau nama orang yang ma'dul, yang adil, dari Amir ke Umar, itu Umar ghairu munsharif. Amir Umar itu ma'dul, ya enggak? Ma'dul, adil. Maka kita katakan dia ghairu munsharif. Maknanya apa? Alamiah ma'adil, karena dia ma'dul dari Amir Umar. Nah, kalau jama' dari umroh, ihtamaro ya'tamiru umrotan, jama'nya adalah umarun. Nah, wazannya sama, fu'al, tapi pakai tanwin, nah, munsharif. Umarun, gitu. Ya, berarti arba'u umarin. Kadzalika annahu tamaru arba'u umarin. Umarin ya, beda ini tulisannya sama sama Umar ya. Nah, kalau Umar ghairu munsharif nama. Nah, ma'dul ya. Amir Umar nama orang. Kalau ini jamak dari umroh. Nah, umroh Umarin Umarun nah, Umaron. Terus wa'alimu anna qawla ibn Umar innahu tamaru fi Rajabin imma waqa'a fihi al-ghalat. Nah, ini ada Umar-Umar juga lagi. Wa alimu anna qawla bani Umar. Ah, ada juga ya. Baik. Kita baca dulu dari atas ya, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, wa kama annahum ya. Nah, sebagaimana mereka para ahli hadis atau ahli tafsir ya, istashhidun ya, mereka menguatkan ya, kemudian wa ya'tabirun ya, jangan ya'tabarun ya, enakan ya'tabirun, dan mereka mempertimbangkan bi haditsil ladzi fihi su'u hifdzin, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jelek hafalannya, buruk hafalannya. Fa innahum aidan yudha'ifuna min hadisi saqati as-saduqi ad-dhabiti asya'a tabayyana lahum ghalatuhu. Ya. Mereka juga mendhaifkan beberapa hadis dari perawi yang saqah. Ya, yang saduq ini padahal saduq ini dengan saqah mubalaghah. Faul, soduk, yang sangat jujur, yang dhabit, yang apa, yang kokoh kehafalannya, entah dhabtul sadar atau dhabtul kitab. Asya'a tabayyana lahum ghalatuhu fiha bi umurin yastadilluna biha. Ya, yang apa namanya, berbagai hal, banyak hal dari yang didhaifkan oleh para kalangan ulama ahli tafsir ya tabayyana lahum ghalatu. Setelah jelas nampak bagi mereka kekeliruannya. Ya, kekeliruannya. Ya, fiha bi umurin yastadilluna biha. Ya, pada berbagai perkara yang mereka berdalil dengannya. Ya. Jadi maksudnya begini, ya, para ulama ahli tafsir ya mendhaifkan berbagai riwayat para perawi yang mantap lah perawinya. Siqah, dhabat, ya. Ya. Yang menurut mereka telah melakukan kesalahan. Nah. Wa yusammuna hadha ilma ilalil hadis, dan ilmu ini dinamakan ilmu ilal. Ilalul hadis. Wa huwa min asrafi ulumihim. Nah, ini termasuk di antara ilmu yang paling mulia dalam ilmu hadis. Ya, bi haitsu yakunu al hadisu qatrahu thiqatun dhabitun wa ghalita fihi. Ya, di mana perawi yang thiqah meriwayatkan, yang dhabit, kokoh hafalannya meriwayatkan, tapi ternyata dia keliru dalam periwayatannya tadi. Ya, dia keliru dalam periwayatannya tadi. Imma bisababin zahirin, apakah itu dengan sebab yang nampak, yang nyata. Ya, kama arafu anna Nabi SAW, sebagaimana mereka mengetahui para ulama bahwasanya Nabi SAW tazawwaja Maimunata wa huwa halalun. Mereka para ulama ahli hadis, ahli ilal hadis, mengetahui Nabi SAW ya menikahi Maimunah dalam keadaan halal, artinya sudah bukan proses ihram. Sudah bukan dalam proses ihram. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dan yang lainnya. Wa annahu sallallahu fi baiti ra'atain, dan bahwasanya beliau salat di Baitullah, di Ka'bah, 2 rakaat. Ya. Wa ja'al riwayat Ibnu Abbas. Nah, dan mereka para ulama ahli ilal hadis ini menjadikan menjadikan hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bilang Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Ya. Wa huwa muhrimun. Ya. Nah, ini riwayatnya riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang Ibnu Abbas. Tapi yang sahih yang mana? Hadisnya sanadnya sahih maksud saya. Tapi yang jadi acuan hukum mana? Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Kenapa? Karena perawi sahabat yang menjadi perawi dalam sahih Bukhari Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, Ibnu Abbas masih kecil. Sedangkan perawi yang menyatakan Rasulullah menikahi Maimunah itu adalah Abu Rafi, orang dewasa, dan dia yang menjadi comblangnya, apa bahasanya, mediatornya, comblangnya. Nah, ya. Walakin walikaunihi lam yasil mimma waqa'a fihi ghalat. Ya. Dan beliau tidak apa namanya? Mana lagi tadi? Ya. Jadi para ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya memahami hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim, dan beliau tidak melaksanakan sholat di Ka'bah. Dan beliau tidak melaksanakan sholat di Ka'bah. Waqa'a fihi ghalat, maka di sini terjadilah kekeliruan. Kadzalika annahu i'tamara, dan berikutnya bahwasanya beliau melaksanakan umrah arba'a umarin, 4 kali umrah. Wa 'alimu, dan mereka para tafsir juga mengetahui qaula bani Umar, pernyataan Ibnu Umar, innahu i'tamara fi Rajabin, bahwa beliau berumrah pada bulan Rajab. Wa qafa fihi al-ghalat, itu juga terjadi kekeliruan. Tadi siapa yang baca ini? Hah? Mizan, baca lagi. Kalau syariuri Muhammad ta'ala, idzan ma'a anna ha'ula'i kullahum thiqatun lakinnal ghalata la yaslamu minhu ahadun. Wa ala hadha fan nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymunata wa huwa halalun li annaha hiya bi nafsiha qalat innahu tazawwajaha wa huwa halalun wa kadhalika qala abu rafi'in wa huwa as-safiru bainahuma innahu tazawwajaha wa huwa halalun wa amma salatuhu fil baiti ya'ni fil ka'bati fa hadha la shakka fihi thabitun wa nafyu ibni abbasin lahu yahmilu yuhmalu ala annahu nafyu ilmihi nafa ilmuhu bihi wa amma riwayatun annahu tamaro arba'a umarin bahwa sabitun aidun. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin di sini, ya, idan kalau begitu ma'an nahaula, ya, sekalipun mereka ini semuanya sikoh, semuanya sikoh. Ya, namun kekeliruan. Nah, yang namanya keliru lah, ya selamu minhu ahad. Gak ada seorang pun yang selamat dari kekeliruan. Ya, maka berdasarkan hal ini, Nabi SAW tazawwaja maimunah tawawah halal. Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi tidak sedang ihram, dalam keadaan halal, sudah tahallul. Ya, li'annaha hiya binafsiha qalat. Karena Maimunah sendiri yang menyatakan innahu tazawwajaha wa huwa halal. Maimunah sendiri yang menyatakan Nabi menikahi beliau dalam keadaan halal, bukan dalam keadaan ihram. Ya, demikian pula qala Abu Rafi'in. Abu Rafi' yang beliau adalah mediator, comblang antara Nabi dan Maimunah. Ya. Innahu tazawwajaha wa huwa halal. Kata Abu Rafi', Nabi sesudah menikahi Maimunah dalam kondisi halal. Ya. Berarti hadis riwayat Ibnu Abbas gimana hukumnya? Hah? Hukumnya gimana? Marjuh. Yang rajih hadis riwayat Tirmizi. Walaupun riwayat Bukhari. Bukan sanadnya yang dhaif, tapi sanadnya sahih itu. Hadis riwayat Ibnu Abbas sanadnya sahih. Tapi hukumnya, fikihnya keliru. Sanadnya sahih. Bukan masalah di Bukhari-nya. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Jangan, bukan masalah di Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkannya sahih. Fikih hadisnya yang dhaif. Mana lagi tadi? Adapun salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitullah di depan Ka'bah, yakni di depan Ka'bah, ya, 2 rakaat, fa hadza la syakka fihi tsabitun. Maka tidak diragukan lagi, ya, kesahihan hadis tersebut. Ya, nah. Kemudian mana lagi tadi? Kemudian Ibnu Abbas, wa nafyu Ibnu Abbasin, penafian Ibnu Abbas, ya, terhadap lahu, terhadap praktek tersebut, praktek Nabi SAW salat di depan Baitullah 2 rakaat tersebut, yuhmalu ala annahu nafa'in mahubi. Maka ini dibawa kepada kemungkinan bahwa ilmunya Ibnu Abbas tidak mengetahui informasi tersebut. Ya, annahu nafa'il mahubi. Ya. Wa amma riwayatu annahu i'tamara arba'a umarin, adapun riwayat yang mengatakan Rasul berumrah 4 kali, fa huwa sabitun aidan. Ini juga sahih. Ya. Naam. Akbar. Jironati warrabi'atu al-umratu lati kana sma'a hajjihi fa innahu kana qarinan wa hadhihi arba'u Umarin walam yaktamirin nabiyyu alaihi salatu wassalamu siwaka abadan faqawlu bani umaro innahu tamaro fi rajabin hadha mimma wahum fihi radhiyallahu anhu. Hada bima mimma wahum wahmun bukan wahum. Oh, wahum malah berantakan artinya lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a marratin, Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah 4 kali, al-umratul ula. Ini benar ya yang diriwayatkannya. Umrah yang pertama itu umrah Hudaybiyah. Yang kedua ya umrah qada. Yang ketiga umrah jironah, yang keempat umrah alati kanat ma'a hajjihi. Ya, umrah yang keempat adalah umrah yang di situ bersama hajinya. Berarti beliau hajinya haji qarin. Ya. Kemudian hadhihi arba'u umarin, maka ini adalah 4 umrah. Ya. Haji Qarin maksudnya Haji Qiran. Nah. Ya, tapi ada ulama yang lain nyatakan oh enggak itu tamattu. Nah. Allah a'lam. Walam ya'tamir an-nabi sallallahu alaihi wasallam siwa, dan Nabi sallallahu tidak pernah melaksanakan umrah ini selain dari itu abadan selama-lamanya. Ya. Nah, inilah ucapan Ibnu Umar yang beliau menyatakan Nabi umrah di bulan Rajab. Ini hadza mimma wahmun fihi. Ya, itu merupakan kekeliruan dari periwayatan radhiyallahu anhu dari beliau. Ya, terus lanjut akbar walimu qala rahimahullahu taala wa alimu annahu tamattu bahwa aminun fi hadfi hajjatil wada'i wa anna qawla usmana li aliyyin kana kunna yauma idzin khafiina mimma waqa'a fihi al-ghalatu. Langsung syarahnya. Qala syarih rahimahu ta'ala Utsman radhiyallahu anhu la yara at-tamattu'a wa yaqulu inna rasula alaihi salatu wassalam tamattu'un li annahu kana khaifan walakin wa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a. Terus innahu kana khaifan walakin hadza laisa bisawabin fa inna rasulah kana tamatta'a bahwa aminun ma yakunu wa laisa fihi khaufun. Mana? Ya, kemudian di matan wa alimu, dan para ulama ahli tafsir pun mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatta'a, hajinya haji tamattu. Ya. Ya, dan beliau dalam kondisi aman pada hajatul wada. Adapun ucapan Utsman kepada Ali, kunna yauma idin khaifin, kami saat itu dalam keadaan ketakutan. Ya. Padahal dalam keadaan amannya. Mimma waqa'a fihi al-ghalat. Ini termasuk diantara yang terjadi kekeliruan dalam riwayat tadi. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, Utsman la yara at-tamattu'a. Ya. Utsman radhiyallahu anhu ya, tidak berpendapat itu adalah haji tamattu. Ya. Wa yaqul, dan beliau menyatakan inna rasulah, bahasanya sesungguhnya Rasulullah SAW tamatta. Ya. Beliau menyatakan Rasulullah SAW menjalankan haji tamattu karena dalam kondisi aman, ya. Li'annahu kan afwan. Li'annahu kana khaifan. Karena dalam kondisi ketakutan tidak aman. Namun hal ini tidaklah benar. Rasulullah SAW beliau tamattu dalam kondisi aman. Ya, ma yakunu seperti biasa, wa laysa fihi khawfun. Tidak ada rasa kekhawatiran. Ya, terus lanjut akhbar. Sedikit mata yang dibaca. Karena waqa'a fi ba'di turuqil Bukhari inna naro la tamtali'u hatta yunshi'a Allahu laha khalqan akhara. Wa mim mimma waqa'a fihi al-ghalatu wa hadza katsirun. Naam. Ya. Wa annama waqa'a fi ba'd at-tariq al-Bukhari. Ya, selain itu juga keterangan yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan Al-Bukhari yang menyatakan inna nara, sesungguhnya neraka itu la tamtali'u, tidak akan penuh ya, hatta yunshi'allahu laha khalqan akhara, sehingga Allah menciptakan untuknya makhluk yang lain. Maka riwayat ini pun berisi kesalahan ya, wa hadza katsir, dan ini sangat banyak. Sabit, dibaca sabit. Hada aiman bima na'lamu annahu walatu wa huwa anna nara yabqa fiha batlun amman dakhalaha fayunshi'u allahu laha aqwaman fayadkhuluhum nara fahada laysa bisawabin. Ha, fayadkhuluhum, fayadkhuluhum annara. Bal an-naru la tazalu yudiku fiha wa hiya taqulu hal min mazidin hatta yada Allahu alayha rijlahu subhanahu wa ta'ala fa. Terus Fayanzawi Ba'diha ila ba'diha fatakulu Ba'daha ila ba'diha fatakulu Qattun Wali anna nara lahu ansya'a laha aqwaman. Oh, apa? Fayanzawi ba'daha ila ba'diha. Terus li'ihraqihim biha lakana dhalika munafiyan li'adli wa rahmati fahadha mimma ya'lamu annahu laysa bisawamin hatta wa in warada fi sahih al-Bukhari wa qala hadha rawi fihi wahmu wa tariku wa tariku al-akharu asahhu minhu. Nah, ya, kemudian kata Syekh, hada aidan mimma na'lamu annahu ghalat. Ya. Dan ini juga di antara yang kita ketahui bahwasanya ini terdapat kekeliruan. Ya, dalam riwayat Bukhari tadi bukan sanadnya ya. Anna nara yaqa fiha fadlun amman dakhalaha. Ini juga terdapat kekeliruan, yaitu tentang hadis neraka ya, yang dia selalu masih tersisa kelebihan amman dakhalaha ya, jadi neraka selalu kekurangan penghuni gitu. Kalau udah ada yang masuk masih ada fadl, masih ada sisa ya, masih ada sisa. Maka insyaallah laha aqwaman, maka Allah menciptakan untuk neraka beberapa kaum lalu memasukkan kaum tersebut ke neraka. Wahada laysa bisawab, maka ini tidak tepat kan Syekh. Ya. Ya, bahkan justru neraka dia senantiasa yudau, ditempatkan pada neraka tadi, penghuni-penghuni neraka dilemparin, terus neraka berkata hal min mazid, apakah ada tambahan, hatta yadallahu alaiha rijlahu, hingga Allah ya meletakkan satu kakinya Allah Subhanahu wa taala ya, Subhanahu wa taala, sehingga sebagian neraka berkumpul dengan satu yang lain. Kemudian neraka berkata, cukup hasbu. Walian an-nar law unsiya laha aqwaman. Ya, dan juga karena ya, neraka seandainya diciptakan untuknya aqwaman, beberapa kaum penghuni-penghuni yang lain ya, untuk dibakar, mereka dibakar biha di neraka tadi, lakana dhalika munafiyan lil adl wa rahmah, Tentu hal ini akan menafikan keadilan dan sifat rahmat bagi Allah. Ya, itu kaum tersebut langsung dibakar di neraka tanpa diuji, tanpa dikasih arahan, kayak kita di dunia. Itu tiba-tiba langsung dibakar. Nah, ini menafikan sifat adil dan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ngerti sini enggak? Paham ya? Fa hadza mimma ya'lamu annahu laysa bisawabin. Maka ini di antara hal-hal yang tidak yang diketahui bahwasanya ini enggak tepat, wa in warada fi sahih al-Bukhari. Walaupun itu terdapat tercantum dalam sahih Bukhari. Wa qala hadza rawi fihi wahmun wa at-tariqu al-akhar ashahu minhu. Ya. Dan pernyataan perawi tadi yang memuat hadis tadi itu dalam ucapannya terdapat kekeliruan dan jalur yang lain itu lebih sahih darinya. Cukup kali ya. Subhanallah wa bihamdih. Shallallahu alaihi wa sallam. Astagfirullah.